Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mantuma Al-Baikuniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di pertemuan 42 halaman 94 tentang hadis maqlub. Nah, ini sekarang adalah tanggal 13 Jumatatsaniyah atau tanggal 15. Jadi tanggal 13 Jumatatsaniyah atau tanggal 15 Januari. Nah, 22. Nah, kita lanjutkan. Qala mu'alif rahimahullah, ibdalu rawin ma birawin kismu, wa qalbu isnadin limadnin kismu. Di sini jelaskan di bait yang ke-22 dari Matan al-Baikuniyah. Dan sebelumnya telah kita selesaikan tentang apa mas? Al-Mahfud, Syad, Munkar, dan Ma'ruf. Sekarang kita masuk pada pembahasan maqlub mas. Jadi ibdalu rawin ma birawin kismu, wa qalbu isnadin limadnin kismu. Penggantian rawi ma birawin, tidaklah dengan rawi, itu adalah satu macam. Wa qalbu isnadin, dan pembalian isnad limatnin terhadap matannya, itu juga kismu. Maksudnya adalah ada macamnya. Qalhu ibdalu rawin ma birawin, fa ma huna nakiratun wasifatun. Ma di sini adalah nakirah yang berfungsi sebagai sesuatu yang disifatkan. Ya, ibdal rawin ma birawin. Makna nakiratu wasifatin, ya. Makna nakiratin wasifatin ay annaka tuqaddiru ma bi ay. Wa taqdiru ibdal rawin ay rawin. Artinya di situ makna nakiratin wasifatin, makna dari nakirah yang disifatkan atau yang mensifatinya, artinya engkau itu mentakdirkan, ya, ma itu dengan ai, yaitu ma itu dengan makna apa mas? Yaitu wa taqdiru ibdal rawin ai rawin, yaitu takdirnya adalah mengganti rawi dengan rawi siapa saja. Dengan rawi siapa saja. tidak di situ ada ta'yin, tapi mengganti satu rawi dengan rawi yang lainnya. Wa ma ta'ti nakiratun wasifatun wa ta'ta nakiratun mausufatun kama fi qoulihi ta'ala innallaha ni'imma ya'idukum bih. Wa misalu nakirati wasifati qaulul mu'allif ibdalu rawin ma. Antum lihat di sini wa ta'ti nakiratun wa mausufatun, dan nakirah yang disifati itu ada seperti di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma ya'idukum bih. Ini ini di surat An-Nisa ayat 58, Mas. An-Nisa ayat 58. Kalau di situ antum belum ada ini, tambahin, Mas. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adli innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya engkau menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Paham sampai sini? Nah. Jadi di situ penjelasan innallaha ni'imma ya'idukum bih. Ya, sesungguhnya Allah adalah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Paham sampai sini? Allah, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Nah. Nah, di sini misalun naqiratul wasifati, ya, misalun naqirati wasifati qal muallif ibdalu rawin ma. Itu ma di sini, Mas. Ma ini sebagai ai. Oke. Nakiratun mausufatun, nakirah yang di situ disebutkan, disifati, ya, disifati menggantikan sifat dari kata yang setelahnya. Itu apa? Nakiratun wasifatun. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Jadi di sini penjelasan, ya. Ma huna nakiratun wasifatun, ya. Ibdalu rawin ma birawin kismu. Nah, sehingga di situ kalau ada ma itu datang dengan membawa nakirah wasifah, maka terkadang nakirah itu disifati dengan firman Allah Ta'ala, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Dan contoh nakirah wasifah itu di perkataan mu'alif penulis adalah ibdalu rawin ma, itu penggantian seorang rawi dengan rawi siapa saja. Paham sampai sini? Penggantian seorang rawi dengan rawi siapa saja. Tidak disebutkan ta'yin. Misalnya apa? Rawi namanya wasisu. Berapa toh? Ono berapa, Mas? Enggak ada. Nah, al wal maqlubu yang qasimu li qismain. Maqlub, maqlub itu bukan maqlub. Maqlub bukan, tapi mak, ya, pakai kof itu, Mas. Maqlub dari qallaba. Maqlub yang diputar balik, yang dibalikkan. Itu yang qasimu ila qismain, dibagi menjadi dua. Al-qismul awal, qism yang pertama, wa huwa ma dzakara al-mu'allif biqoulihi ibdalu rawin ma birawin qismu wa huwa ma yusamma biqalbil isnad. Jadi al-qism yang awal, pembagian yang pertama, wa huwa ma dzakara al-mu'allif biqoulihi, ini adalah apa yang disebutkan mu'allif dengan perkataannya, ibdalu rawin ma birawin qism, yaitu menggantikan satu rawi dengan rawi siapa saja, itu ada macamnya. Wa huwa ma yusamma biqalbil isnad. Itu dinamakan apa mas? Biqalbil isnad. Yaitu terbaliknya sanad. Ya, jungkir baliknya sanad. Nah. Masalan contohnya, idza qala haddatsani Yusuf an Ya'qub. Naam. Wa yaqlubul isnad wa yaqulu haddatsani Ya'qub an Yusuf. Ini kan terbalik. Ini dalam isnad, dalam isnad. Wa hadza aktsaru ma yaqa'u khata'an. Ini karena letaknya banyak salahnya. Imma linisyani aw ghairihi. Ini disebabkan apa mas? Nisyan. Nasya mansyan. Nisyan lupa. Au ghairihi atau yang semisalnya. Li'annahu la tujadu. Ya, karena tidak didapati di sini. La tujadu. Fa'idatun fi ta'ammudi dhalika. Karena di sini tidak ada fa'idah. Apabila ta'ammud dhalika. Istilahnya di sini bersandar, berkemauan keras untuk tetap menjadikan itu sebagai patokan sandaran. Paham saya di sini? Maksudnya, ada aktsaru ma yaqa'u khata' li nisyani aw ghairi. Itu kalau banyaknya, banyak lupa mas. Apa-apa, lali. Maka ini karena nisyan itu bisa babi katsartu nasi. Terlalu banyak makan nasi, makanya juk lalen, ya, ngantuan dan seterusnya. Karena bahasa Arab nasi itu mas, nasi. Ini nasi, ini adalah pelupa, orang yang lupa, orang yang lupa. Nah, sehingga orang yang banyak nasi, maka bisa jadi dia akan menjadi pelupa. Allahumma sta'an, nasolah salamafiyah. Kenapa seperti itu, mas? Karena konteksnya itu bukan bagian resmi. Ya. Jadi, kalau ada orang yang berkata, ya. Baidha qala qail, man ladhi a'lamana anna al-isnada maqlubun faqad yakunu ala wad'i sahih. Lalu ada yang berkata apa yang ya a'lamana anna al-isnada maqlubun. Ya, di sini jelaskan apabila ada yang berkata apa yang menyebabkan ya engkau itu lebih tahu daripada kita. Annal isnada, bahwasanya isnad itu sanadnya maqlub, terbalik. Faqad yakunu alal wad'i sahih. Dan terkadang bisa menurut sudut pandang yang sahih. Fanaqulu, maka kita katakan, na'lamu annahu maqlubun. Na'lamu, kita mengetahui annahu, bahwasanya dia maqlubun. Maqlub mas. Ya, kita maqlub dulu sama kopi. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Ini. Oh. Makanya nebak sendiri mas. Enggak, ini sudah dari pagi tadi. Alhamdulillah. Jadi, na'lamu annahu maqlubun. Kita tahu bahwa kalau dia itu maqlub. Artinya apa? Dibalik. Idza ja'a min tariqin akhar awsaqu ala khilafi ma huwa alaihi. Kenapa maqlub? Apabila hadis itu datang dari jalan yang lainnya yang awsaqu ala khilafi ma huwa alaihi, lebih kuat ya ala khilafi, atas yang berbeda ya ala khilafi ma huwa alaihi, apa yang seharusnya ada padanya, apa yang seharusnya ada padanya. Itu dibalik mas malahan. Contohnya apa mas? Ya, maklub itu ya misalnya apa? Ya, ini kalau misalnya dibalik ini mas. Ya. Ah, Dodi. Ya. Jadi mas Idot. Ini maklub. Lah ini nah ini maksudnya takribudihan mas, bukan untuk gimana gimana biar antum paham. Apa maksud maklub di situ? Karena seharusnya di situ ya. Ya wis, itu aja. Ya, arga. Jadi ya apa? Arga mesti agra. Arga mesti agra. Ya. Contoh. Ya. Tapi enaknya nggo o kabeh. Orgo menjadi ogrok. Jadi kalau pas lagi naik panas-panasan di mobil Futura itu namanya ogrok itu mas. Ah mas, harganya kayak nanti kayak ogrok kuali. Itu nih semangat, jadi ras semangat dan kuali itu mas. Lombarik. Nah, ini contoh apa mas? Contoh kalau dibalik mas. Maklub itu seperti itu dibalik. Yang seharusnya harusnya ditulis sebagai apa? Arga, ya. Abu Ubaid. Nah, ne agra Abu Sopombo. Ya. Nah, jadi dia menyelisih apa yang seharusnya. Sama halnya sebagaimana yang sudah dijelaskan di Sahih Muslim, contoh hadis maklub yaitu karena contoh hadis maklub itu contohnya banyak, tapi di situ penjelasan dari para ulama yang paling dahsyat itu adalah di Sahih Muslim. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas ya. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini akhta. Akhta ba'du ruwati. Faqala hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai yang kanan itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Itu contoh maklubnya itu hadis yang di Sahih Muslim tentang apa mas? Ya, tentang tentang tujuh sabatun yudiluhumullah. Ya. Sabatun yudiluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ini terakhirnya ya, contohnya ini hadisnya ini mas. Ya, ini hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini contoh yang masyhur tentang hadis maklub mas. Bahkan sampai yang tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ya. Kalau mata gimana Ustaz? Ya. Hatta la ta'lama ya. Ainuhu ya, ainuhu al-yumna ma tanduru ainuhu yusra. Itu bukan maklub tapi ya. maksudnya kaitannya dengan harusnya hatta la ta'lam. Hatta la ta'laman, ya, ini harusnya apa, Mas? Shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Yang kiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ya, bukan kebalik, Mas. Bukan kebalik. Nah, ini contoh kebalikannya, Mas. Arga menjadi agra. Nah, dan orgo menjadi ogro. Contoh saja, Mas. Contoh. Ben konangan diiling-iling. Sak teman-teman ni, aku mbien pernah jadi ogro. Nah, paham ya? Jadi khilafu ma huwa alaihi au jaa min nafsi rawi alladhi qalabahu fi hali sababihi wa hifdhihi fi hali sababihi wa hifdhihi. Naam. Qalabahu fi hali sababihi wa hafidhahu. Lebih ahsan. Wa hafidhahu. يكون قد ضبطه وحدث به على الوضع الصحيح وفي حال كباره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده ويقلب إسناده ففي هذه الحالة نعرف أن الأول هو الصحيح أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. Nah, ini dijelaskan di penjelasan ini adalah kita katakan bahasanya na'lamu, kita ketahui annahu maqlubun, bahasanya dia itu apa? Maqlubun. Apa, Mas? Di balik. Idza jaa min tariqin akhar awsaqu ala khilafi ma huwa alaihi. Kalau datang ada ya lewat jalan yang lain yang dia itu lebih kuat daripada yang apa, Mas? Atas apa yang berbeda darinya yang seharusnya, karena dia terbalik, dia itu terbalik. Auja'a min nafsir rawi, atau dia itu datang dengan rawi yang sama, allazi qalabahu, di mana rawi tersebut telah membalikkan hadis, fi hali sababihi, dalam kondisi ketika masa mudanya, wa hafizahu, dan dia itu menghafalnya. Paham sampai sini? Dalam kondisi muda dan dia pun menghafalkan yakunu qad dabatahu wa haddatha bihi 'ala al-wad'i sahih, dan bisa jadi dia telah menguatkan hadis tersebut dan menceritakan hadis itu menurut tatanan yang sahih, tataan yang sahih. Wa fi hal al-kibarihi wa nisyanihi, dan ketika pada saat kondisi masa tuanya dan lupanya dia, yuhadditsu bil hadithi, kemudian dia menceritakan tentang hadisnya. Wa yuqallibu isnadahu, dan qallaba yuqallibu, membolak-balikkan isnadnya. Fa fi hadhihi al-halati na'rifu anna al-awwala huwa as-sahihu wa as-thani huwa al-maqlub. Dan kita ketahui ini kondisi yang pertama adalah was-sahih, itu adalah sahih. Sahih gimana, Mas? Kondisi pertama itu yang mana, Mas? Hah? Ayo. Ini yang pertama ini. Fi hali sababihi wa hafidhahu. Atau di sini juga bisa membacanya alladhi qalabahu fi hali sababihi wa hifdhihi. Bisa kalau dia mudhaf ke hal. Tapi lebih enak fi hali sababihi wa hafidhahu, karena wa di sini liltihaq, bukan hanya sekedar ataf. Boleh. Yakunu qad dabatahu, bisa jadi dia itu awalnya sudah meneguhkannya. Wa haddatha bihi 'ala al-wadi' sahih, dan dia pun menceritakan menurut apa, Mas? Sudut pandang yang sahih, peletakan yang sahih. Wa fi hali kabiri wa fi hali kibarihi wa nisyani, dan dalam kondisi dia sudah tua dan mulai banyak lupanya. Salah satu mafia yuhadditsu bil hadithi, dia itu meriwayatkan hadis. menceritakan hadis. Wa yuqallibu isnadahu, dan membolak-balikkan isnadnya. Kenapa? Sudah lupa. Sudah lupa. Fa fi hadhil halati, dalam kondisi ini, na'rifu, kita mengetahui, annal awwala huwa sahih, bahwasanya pertama ini adalah yang benar. Ya. Paham sampai sini? Naam. Naam. Jadi yang pertama adalah tentang kondisi mudanya. Ya. Dan kemudian berubah ketika masa tuanya sudah masa tua, ya, dan banyak lupanya. Ya. Ya, sudah sepuh, biasanya lupanya itu hal-hal yang sepele, Mas. Kalau dulu masa muda itu enggak ada mengurusi sesuatu yang sepele-sepele, yang kecil-kecil enggak ada. Tapi begitu sudah sepuh, tidak ada lagi yang menyibukkan dia, maka hal-hal yang sepele, yang seharusnya itu bukan merupakan bagian yang seharusnya dipikir oleh, ya, orang tua seorang yang sudah tidak muda lagi, tetap saja akhirnya jadi kepikiran. Yang tadi yang enggak pernah mikir tentang masalah lampu, pokoknya diganti ini. Ya, akhirnya pikiran lampu, hanya sekedar lampu, Mas. Kemudian misalnya apalagi yang sekiranya sepele, ya. Dulu kalau misalnya pas masih aktif, enggak akan pernah mengatakan, itu lampunya, Mbok, tolong patahin. Enggak akan pernah. Nah, masalah itu urusanku, aku sibuk. Ya. Tapi begitu tidak ada yang dikerjakan, dan bisa jadi dia ditimpa ujian, musibah. Itu kalau ada misalnya lampu yang masih nyala dan seterusnya, pasti akan diomongin. Bo itu matiin. Kenapa, Mas? Akhirnya jadi apa, Mas? Jadi legend. Melegenda. Kenapa, Mas? Dia mengisi kehidupannya di masa tuanya dengan, dulu masa mudaku kayak gini. Ini gak ada urusan yang kayak gini. Jadi dia masih berkutat, belum bisa move on dari kejayaan masa mudanya. Ini bian aku ngene iso. Bian, saya ini tinggal sebagai pengikut. Ya, pengikut apa? Ya, penyandar yang jati misalnya. Ya. Hah? Nah, strafikon lagi. Ayo. Alam barik. Nggih. Leres, Pak. Emang niku untuk nyekap jenengan. Nggih, Allahu Akbar. Nggih. Alam barik. Terus. Nggih. Hasan, Allahu barik. Nah, dari situ yang tadinya masa muda itu enggak pernah digubris, ketika masa tuanya semuanya digubrisi. Ya, semuanya digubrisi. Akhirnya jadi gebres sana gebres sini, Mas. Ya, karena terlalu banyak menggubrisi. Nah, ini wa haddatha bihi 'ala al-wadi sahih wa fi hal al-kibarihi wa nisyanihi yuhaddithu bil hadithi wa yuqalibu isnadahu. Dan ketika mudanya dia hafal dan seterusnya, dan ketika masa tuanya dia menjelaskan tentang hadis, tapi ternyata terbalik sanadnya, Mas. Fa fi hadhil halati, dalam kondisi ini, na'rifu anna al-awwal huwa sahih. Kita mengetahui bahwasanya yang pertama itu sahih. Maksudnya apa? Ketika masa mudanya meriwayatkan hadis itu, maka itu yang sahih. Tapi ketika sudah usianya tidak lagi muda, ya, tidak lagi muda, maka ini lemah karena sudah banyak apa taklibnya, ya, atau takallubnya, banyak dibalik-baliknya. Wasani huwal maqlub, dan yang kedua ini adalah yang maqlub. Kenapa? Karena usianya sudah tua, kemudian meriwayatkan hadis, maka yang tersisa dari hafalannya adalah salah dalam sanad atau salah dalam matan. Nah, misalu idza rawa hadal hadis bi hadzal isnad sahih rajulani. Kalau ada yang meriwayatkan hadal haditha, hadis ini bi hadzal isnad sahih, dengan isnad yang sahih, ada dua orang, rajulani. Ahaduhuma awsaqu min al-akhir. Salah satunya jauh lebih bisa dipercaya daripada yang lainnya. Min al-akhir. Fayati alladhi laysa bi awsaqi min sahibihi wa yuqallibu al-isnad. Ahaduhuma ya awsaqu min al-akhir. Salah satu, ada dua orang. Kemudian dua orang ya, Mas. Dua orang yang ini meriwayatkan hadis. Ada salah satunya jauh lebih terpercaya daripada yang lainnya. Fayati alladhi laysa bi awsaqi min sahibihi wa yuqallibu al-isnad bi an yaj'ala tilmidha syaikhan wa syaikhu tilmidhan fa innana nahkumu fi hadzal haditsi bi annahu maqlub alayhi bi annahu qalaba sanad. Contohnya, Mas. Dan terkadang ada orang yang laisa bi awsaqi min sahibihi. Ada orang yang kalah terpercaya daripada temannya. Kemudian apa? Dia mulai wa yuqallibul isnad. Dia mulai apa? Membolak-balikkan sanad. Bi an yaj'ala tilmidha syaikhan wa syaikhu wa syaikhat tilmidan. Dengan menjadikan seorang murid itu menjadi syekh, dan syekh itu adalah sebagai murid. Fa innana nahkumu fi hadzal haditsi, maka kita menghukumi dalam hadis ini bi annahu maqlubun alaihi, bahasanya dia itu adalah maqlub, ya, dibalik atasnya li annahu qalbus sanad, karena dia itu adalah qalbus sanad. Artinya qalbus sanad, intinya sanad. Apa, Mas? Intinya sanad. Nah, adzan dulu, Mas. Atau kita teruskan satu paragraf dulu, ya. Wa misal akhar, contoh yang lainnya, hadal hadithu haddatha bihi hadal rajul bi hali sababihi wa hifdihi ala wajhin wa haddatha bihi ba'da syuyukhuhu syekhuhatahi, ya, ba'da syekhuhatihi wa nisyanihi ala wajhin akhar fa innana nahkumu ala thani annahu maqlubun wa rubama nattala aidan ala hadha min tariqin akhar bihaitsu annana na'rifu anna alladhi ja'alahu tilmidan huwa asy-syekh li'annahu taqaddama fi 'asrihi bi ma'rifati at-tarihi. Contoh yang lain. Jadi hadis ini menceritakan tentang apa, Mas? Hadar rajul fi hali syababihi wa hifdihi ala wajhin. Menceritakan ada seorang yang ketika mudanya, ya, dia masa mudanya, dan juga di situ diisi dengan wa hafidhahu ala wajhin. Dan dia pun istilahnya hafidhahu. Nah, dia itu bisa menjaganya ala wajhin menurut redaksional yang seharusnya. Wa haddatha bihi ba'da syuyukhatihi. Ya. Atau syekhu khatihi wa nisyanihi. Dan ini terjadi setelah apa, Mas? Kesenioritasannya sebagai syekh dan wa nisyanihi, dan lupa ala wajhin akhar menurut sudut pandang yang lainnya. Fa innana nahkumu ala tsani annahu maqlub. Ya, maka kita memberikan nah innana nahkum. Sungguhnya kita itu, ya, memberikan hukuman ala tsani, ya, atas yang kedua. Annahu maqlubun, bahasanya dia itu maqlub. Warubama nattala'u aidan ala hadha min tariqin akhar bihaitu annana na'rifu anna alladhi ja'ala tilmidan huwa syekha li'annahu taqaddama fi 'asrihi bi ma'rifati at-tarihi. Jadi warubama nattala, kita bisa jadi melihat juga ala hada min tariqin akhar, dari ini dengan jalan yang lainnya. Bihaitu annana na'rifu, di mana kita itu mengetahui annalladhi ja'alahu tilmidan, yang menjadikannya sebagai seorang tilmidan. Tilmidan apa mas? Murid. Huwa syekh. Itu adalah syekh. Jadi muridnya adalah syekh. Li'annahu taqaddama fi asrihi bima'rifati tarikh. Dan telah berlalu baginya. Ya, maksudnya. Li'annahu taqaddama fi asrihi. Dia itu sudah di dalam waktunya. Ya, asrihi. Itu bima'rifati tarikh. Untuk mengenal mas tarikh, untuk mengenal sejarah, sehingga orang ini enggak gegabah. Ya. Kemudian wal maqlubu min aks min qismi dhaif. Maqlub ini adalah bagian dari macam-macam yang dhaif. Li'annahu yadullu ala adami dhabtir rawi. Dan ini menunjukkan tentang apa mas? Adamu dhabtir rawi. Iya. Jadi li'annahu yadullu, ini menunjukkan atas apa? Adami dhabtir rawi. Ya, atas ketidakadaan penguasaan hadis oleh seorang rawi. Enggak ada itu, Mas. Paham sih? Iya. Al-qismu tsani, macam yang kedua adalah wa huwa ma dzakara al-mu'allif biqoulihi. Iya. Wa qalbu isnadin limatin qism. Nah, dan macam yang kedua adalah ini yang disebutkan oleh mu'alif dengan perkataannya wa qalbu isnadin. Dan qalb maksudnya di sini kalau misalnya dikatakan kulliba isnadun limatni, ya limatnin ismu. Tapi kalau misalnya menurut dari apa yang ditulis di situ, ya dalam ini adalah waqalbu isnadin limatin qismu. Ya, jadi di situ boleh kalau mau dibaca dua-duanya boleh seperti itu. Nah, jadi bi annahu maqlubun alaihi li annahu qalbus sanad. Nah, di sini jelaskan ya macam yang kedua tadi adalah wa qalbu isnadin limatin qismu, yakni annahu yuqallibu isnad al-matni limatin akhar, yaitu dia akan membalik satu sanad matan ke makna matan yang lainnya. Ya, kemudian misalu ada dulu mas, ya Allah mas, ini kecepatan enggak tahu pas. Ya Allah mas, siapa? Thank you. Nah, misaluhu, contohnya, rajulun rawa hadisan, seorang laki-laki meriwayatkan satu hadis. Min tariqi Zaidin, dari jalan Zaid. Ini yang pertama, antum tulis. An Amr, An Amrin, An Khalidin, dari Khalid. Wa haddatsan akhar, wa haditsan akhar. Dan hadis yang lainnya, min tariqi Bakrin, dari jalan Bakar, an Sa'din. Yang ini harusnya ini A, ini B. Ya, hadisan akhir, min tariqi Bakrin, an Sa'din, an Hatin. Fa ja'ala isnad al-thani lil hadith al-awwal wa ja'ala isnad al-awwal li hadith thani lil hadith thani fa hadha yusamma qalba isnad al-matni wal ghalibu annahu yaqa'u 'amdan lil ikhtibari ay li ajli an yukhtabara al muhaddith. Nah, contohnya adalah seorang yang meriwayatkan satu hadis. Itu dari jalan Zaid. Ya, dari jalan Zaid. Zaid an Amr. An Khalid, dari yang Khalid. Jadi 1, 2, 3. Kemudian, wa hadithan akhar, dan hadis yang lainnya. Min tariqi Bakrin an Sa'din. An Sa'din. An Hatim. An Hatim. Ya. Faja'al al-isnad ats-tsani lil hadits al-awwal. Kemudian menjadikan isnad yang kedua itu untuk hadis yang pertama. Ya. Wa ja'al al-isnad al-awwal li hadits ats-tsani, dan menjadikan isnad hadis yang pertama untuk yang kedua, dibalik. Ya. Fa hadha yusamma, ini dinamakan apa? Qalbu isnadin al-matni. Membalik isnad matan, sanad dari matan. Wal ghalibu, dan yang mayoritasnya adalah annahu yaqa'u amdan lil ikhtibar. Ini bisa terjadi dengan amdan, sengaja mas, lil ikhtibar, untuk uji. Untuk apa? Ikhtibar, untuk adanya ikhtibar ujian. Ay li ajli an yukhtabara al muhaddis. Ya. Yaitu adalah agar di sini, kenapa? Ay, li ajli an yukhtabara al muhaddithu. Tasima. Jadi yang A, ya 1, 2, 3 ini dibalik menjadi 1, 2, 3 yang merah. Yang pertama menjadi sanad yang kedua. Sanad yang kedua menjadi masuk ke hadis yang pertama, dibalik sanadnya. Sehingga di sini yang ghalibnya secara dominasinya annahu yaqa'u amdan, ini terjadinya sengaja, Mas. Lil ikhtibar, untuk ujian. Sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim diuji ketika di Kufah, bertemu dengan orang-orang saat itu sedang muktamar hadis. Kemudian dipulak-balikkan rakar-rakaruan hadisnya, dan Imam Bukhari menjawab semuanya. Ya. Ini hadis maklub, hadis maklub, hadis maklub, hadis maklub. Untuk ujian aja, Mas. Untuk ujian saja. Ai li ajli an yukhtabara al-muhaddisa. Ya. Ini atau di sini untuk seorang muhaddis ahli hadis itu diuji, Mas. Diberikan ujian. Nah. Kemudian kama sana'a ahli Baghdad ma'al Bukhari, ini sebagai Imam Bukhari ahli Baghdad, ana sebutkan Kufa tadi, Baghdad mas. Nah, wadhalika, yang demikian itu adalah lama alimu annahu qadimun alaihim, karena mereka mengetahui bahwasannya Imam Bukhari akan apa, datang kepada mereka. Istami'u minal Iraqi, ya, mereka berkumpul dari Irak, wa ma haulahu, dari apa yang sekitar Irak. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, nuridu an, ya, nakhtabira, nuridu an nakhtabira hadar rajula, ya, kita ingin menguji orang ini, Imam Bukhari. Fa wada'u lahu mi'a hadithin, ya, mi'ata hadithin, wa wada'u li kulli hadithin isnadan, isnadan ghaira isnadihi, dan mereka meletakkan 100 hadis, dan mereka meletakkan di setiap hadis itu ada sanad yang bukan sanadnya. Wa qallabu asanida liyakhtabiru al-Bukhari, li al-Bukhari, dan dia, mereka berusaha untuk membalikkan sanad-sanad itu untuk menguji Imam Bukhari rahimahullah. Wa qalu kullu wahidin minkum indahu 10 ahadith yas'alu anha, wa wada'u 10 rijalin huffadi aqwiya. Padamma ja'a al-Bukhari rahimahullah wa istama'u an-nas bada'u yasuquna asanida. Ya. Nah. Kullaha hatta intahu, hatta intahu minha. Wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ahu al-matni qala al-Bukhari la a'rifuhu hatta atammuha, hatta atammuha kullaha. Ya, ini sudah adzan, kita akan ulangi pada pekan yang akan datang di ini mas, tentang kisahnya Imam Bukhari di kota Baghdad. Ini mereka menguji Imam Bukhari, yang pertama ada yang menguji benar-benar pengen tahu, tapi ada yang juga ingin menjatuhkan. Sama halnya sekarang ini, kondisinya sama. Kalau ada ustaz-ustaz yang datang ke tempat-tempat yang di situ notabene tradisionalnya kuat, ditolak mas. Meskipun yang akan disampaikan adalah hujah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah pun enggak bisa. Ya, nasallahu sama. Naktabi biadil qudrah, Allahumma salli wa sallim wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.